tergambar. Ada kesan duara di balik wajah ceria. Saat ku berkata tentang rasa cinta, dunia bagai berseri, tugas kasih pun bersemi. Jatuh tiada daya.